indah dunia tanpa kehadiranmu. Deru hatiku menembus batas rindu, jelas artinya surga, teduh aku dekatmu. Selalu denganmu, oh diriku, oh diriku, oh ya. Keruguanmu hapuskan beban dunia, ini arti suciku, tegas inginkan kamu. Selamat.